Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'wati nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, para peserta daurah kitab tauhid yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masuk sesi yang kelima dari pembahasan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab ketiga, man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab wala azab, yaitu siapa yang mewujudkan tauhid dengan benar maka dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa, tanpa azab. Kalau diterjemahan ditulis bab 3, pahala orang yang merealisasikan tauhid. Lalu diterjemahkan, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan tulus, dengan murni, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi tidak mampir ke neraka, namun dia masuk langsung ke dalam surga. Nah, kata Syekh Sulaiman At-Tamimi, yang dimaksudkan orang yang merealisasikan tauhid, yang mewujudkan tauhid, di sini dia tidak berbuat syirik. Jadi bisa diberikan keterangan, maksud bab ketiga ini tidak berbuat syirik, lalu mewujudkan tauhid dengan benar, juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Juga menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bapak pengawasan Ahad pagi, ya, kita bahas dulu kitab tauhid karena ini nanti penting. Ya, nanti yang belum punya kitabnya, mudah-mudahan kitabnya masih ada, nanti bisa diambil atau dibawa pulang nanti. Jadi ada yang merealisasikan tauhid, dia tidak berbuat syirik, lalu dia mewujudkan tauhid dengan benar, dia melakukan setiap perintah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini nantinya akan dijanjikan seperti yang nanti akan dibahas, terutama nanti pada hadis yang nanti akan disinggung. Hadis yang panjang yang menceritakan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan, nanti akan dibuktikan memang tidak akan dihisab dan akan masuk surga secara langsung dan tidak akan disiksa. Baik, kita lihat ada dua dalil Al-Quran dan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dibaca. Allah Ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi patuh pada Allah dan hanif. Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Taib. Kita lihat surat An-Nahl ayat 120. Dijelaskan tentang Nabi yang mulia, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapaknya para nabi. Disebutkan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummah, suri tauladan yang baik. Jadi imam, suri tauladan yang baik, qanitan lillah, dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa berada di jalan yang lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Maka perlu dicatat, Ibrahim dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 120, punya 4 sifat. Nabi Ibrahim itu punya 4 sifat. Yang pertama, ummatan. Yang dimaksudkan dengan ummatan, yaitu suri tauladan dan sebagai imam yang mengajarkan kebaikan. Jadi dari diri Nabi Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim sudah jadi pemimpin dan jadi suri tauladan yang baik. Ngajak orang supaya jadi baik. Karena ada pemimpin yang cuma pemimpin untuk dirinya sendiri, dia tidak ingin kebaikan pada umatnya. Jadi umatnya begitu saja, rakyatnya begitu saja, tidak diajak untuk sholat, tidak diajak untuk kewajiban-kewajiban. Dia punya jabatan, dia punya tanggung jawab, juga dia tidak manfaatkan untuk kebaikan umatnya. Namun Ibrahim memberikan contoh pada kita, Ibrahim itu pemimpin, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pemimpin, kemudian mengajarkan kebaikan juga pada yang lain. Kemudian sifat yang kedua, qanitan lillah. Qanitan lillah yaitu punya rasa takut pada Allah dan taat pada Allah. Punya rasa takut pada Allah dan taat pada Allah. Khosyian muti'an. Punya rasa takut sehingga sulit untuk berbuat maksiat. Muti'an taat, ibadahnya terus, ibadahnya acak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga, hanifan. Berada di jalan yang lurus, jalan tauhid, dan tidak menyimpang, tidak berbuat syirik. Berada di jalan lurus, yaitu jalan tauhid, dan tidak menyimpang, tidak berbuat syirik. Kemudian sifat yang keempat, walam yaku minal musyrikin, yaitu Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik. Yaitu walaupun sedikit. Jadi Nabi Ibrahim punya berapa sifat tadi? 4. Yang pertama, jadi pemimpin dan dia memberikan suri teladan yang baik. Yang kedua, qanitan lillah, punya rasa takut pada Allah, taat, ibadahnya terus acak pada Allah. Terus yang ketiga, hanifan, lurus. Hanif itu artinya lurus, tidak menyimpang, tidak mengikuti kesyirikan. Kemudian yang keempat, walam yakum minal musyrikin, tidak berbuat syirik walaupun sedikit. Ini tanda kalau kaitannya dengan merealisasikan tauhid, berarti 4 sifat ini dipenuhi. Ya, kalau mau merealisasikan tauhid dengan benar, imannya itu benar, maka 4 sifat ini terpenuhi. Yaitu jadi imam, pemimpin, beri teladan, patuh pada Allah, hanif, lurus, walam yaku minal musyrikin, dan tidak berbuat syirik walaupun sedikit pun. Nah, di garis bawah itu pada kalimat sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inti kalimatnya di situ. Walaupun syiriknya nanti syirik kecil. Karena nanti kita akan melewati syirik kecil. Karena dalam kitab tauhid di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu bahas dari yang ringan-ringan dulu, dari syirik kecil kemudian beranjak ke syirik-syirik yang besar. Nah, syirik kecil pun tidak dia lakukan. Walaupun nanti pembahasan syirik kecil para ulama nanti berbeda pendapat, apakah syirik kecil nanti masuk dalam daun timbangan juga? Yaitu ikut ditimbang bersama dengan catatan-catatan dosa. ataukah syirik kecil itu bisa terhapus begitu saja dikalahkan dengan keimanan yang dia miliki, keimanan yang sempurna yang dia miliki. Para ulama beda pendapat dalam hal ini. Intinya syirik kecil pokoknya juga bisa mengundang masalah, perbuatan riya, ya sum'ah, pamer dalam amalan. Kemudian juga yang para ulama golongkan lagi misalnya bersumpah dengan nama selain Allah, ya ini masuk dalam syirik kecil. Nantinya juga bisa masuk dalam daun timbangan. Jadi kalau orang bersih dari syirik besar, bersih dari syirik kecil, maka dia akan mengikuti sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus ayat yang kedua. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rabb mereka dengan sesuatu pun. Jadi tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini dijelaskan tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka lah orang-orang yang nanti akan masuki surga. Orang yang mau masuki surga harus punya sifat mutlak, harus punya syarat, pokoknya dia tidak berbuat syirik. Entah itu tidak berbuat syirik sama sekali atau yang penting syirik besar dia itu jauhi. Namun yang pakai syarat mutlak, pokoknya tidak berbuat syirik sama sekali, otomatis nanti masuk surga. Kemudian dalil yang berikutnya, cerita ini tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa pakai perhitungan-perhitungan dan tanpa siksa, langsung masuk ke dalam surga. Kita lihat dialog terlebih dahulu antara Husain bin Abdurrahman dengan Said bin Jubair. Kemudian nantinya akan dibawakan hadis ya dari Ibnu Abbas tentang 70 ribu orang tadi, dan nanti ada syarat-syarat yang nanti disebutkan dalam hadis ini. Dibacakan Husain. Husain bin Abdurrahman menuturkan bahwa suatu ketika dirinya bersama Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Saya kataku. Kemudian saya melanjutkan, waktu itu saya sedang mengerjakan sholat. Akan tetapi saya sedang Waktu itu saya sedang tidak mengerjakan sholat. Akan tetapi saya sedang terkena sengatan kalajengking. Sa'id bertanya, lantas apa yang kamu lakukan? Saya menjawab, minta diruqyah. Taib, lihat. Husain ini seorang tabi'in, meninggal dunia tahun 1306 Hijriah, 136 Hijriah, usianya 93 tahun. Said bin Jubair itu muridnya Ibnu Abbas, usianya tidak sampai 50 tahun karena dibunuh oleh pemimpin yang kejam ketika itu, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Asakofi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Asakofi perlu dipahami, dia jadi orang yang kejam, bengis. Namun sebelumnya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Asakofi ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Namun keadaannya berubah, dia jadi pemimpin yang bengis, pemimpin yang kejam. Sampai ulama-ulama pun itu dibunuh, di antaranya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair tidak sampai usia 50 tahun dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Asakofi. Namun sikap para ulama waktu Al-Hajjaj itu memimpin, mereka tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Asakofi, tidak memberontak, tidak melakukan kudeta, tidak melakukan demo besar-besaran. Kenapa mereka tidak memilih untuk biar kita kudeta saja, Hajjaj bin Yusuf Al-Asakofi sudah sangat-sangat kejam. Kalau ini terjadi di zaman kita, Hajjaj itu pasti sudah mati, rakyatnya demo besar-besaran. Namun setelah itu, kalau terjadi zaman kita, akhirnya negara juga menderita panjang. Maka waktu itu para ulama nimbang-nimbang, karena ulama itu punya pemikiran yang panjang, bukan sumbu pendek, namun punya pemikiran yang panjang. Nimbang-nimbang, kita kalau memberontak, negara nanti akan menderita untuk waktu yang panjang, rakyat akan sengsara. Namun kalau kita mau bersabar, nahan diri, ya, tidak memberontak kepada Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi, tetap patuh pada perintahnya selama itu tidak pada maksiat. Biar nanti kezoliman yang dia lakukan itu untuk dirinya, dosa dia tanggung sendiri. Dosa dia tanggung sendiri. Tidak kami demo besar-besaran, tidak melakukan kudeta, tidak menurunkan senjata. Karena pasti nanti Hajat bin Yusuf Al-Thaqafi punya senjata lebih lengkap lagi daripada rakyatnya. Dia bisa turunkan pasukannya juga yang begitu banyak. Makanya ulama waktu itu timbang-timbang, para sahabat waktu itu timbang-timbang, para tabi'in, ulama-ulama tabi'in itu menimbang-nimbang. Enggak langsung ya pakai emosi saat itu. Kalau kita itu pakai emosi di zaman ini. Presiden naikkan BBM saja, besok bisa demo besar-besaran. Ya kan? Ini baru satu masalah. Besok ada kebijakan lagi yang kurang pas lagi, turun lagi kebijakan yang membuat rakyat menderita, nanti kemudian ada lagi demo besar-besaran lagi. Kalau tinggal di Jakarta bisa alami seperti itu terus. Jalanan macet dan seterusnya. Coba kalau rakyat itu ya melakukan kudeta besar-besaran juga ketika ada kebijakan-kebijakan semacam tadi. Dan negara itu punya pasukan juga yang banyak, tentu akan menindak tadi. Menindak rakyat walaupun itu adalah orang-orang muslim juga. Kalau negara mau berbuat kejam, akan berbuat kejam ketika itu. Maka sikapnya untuk menyikapi pemimpin yang bengis seperti Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi bukan dengan memberontak. Solusinya dengan apa? Solusi yang paling utama adalah sabar dan banyak doakan pemimpin. Ini solusi yang paling ampuh. Sabar dan doakan pemimpin. Tidak ada solusi yang lain. Ya kalau itu naik, ya sudah gimana lagi? Kita mau berbuat apa? Paling kita cuma bisa memberikan masukan kepada wakil-wakil rakyat. Memberikan kritikan. Namun tentu saja nanti ada pada tempatnya. Tidak kita menyebarkan aib di tengah-tengah umum. Tidak menyebarkan aib di tengah orang banyak. Jadi Islam itu memang benar-benar mempertimbangkan ini kapan kita melakukan demo, kapan ini tidak melakukan demo, kapan kita menyuarakan suara kita. Ini perlu dengan pertimbangan yang sangat-sangat besar. Sehingga memang pemikiran ulama itu beda. Pemikiran ulama, pemikiran orang yang paham, pemikiran orang yang punya ilmu itu beda. Dia mau turun untuk demo atau tidak. Dia mesti berpikir. Karena bisa jadi kalau dia ini ulama, yang pertama untuk keselamatan dirinya, yang kedua untuk keselamatan umat Islam juga. Kalau dia punya pemikiran yang pendek, sudah dia turun. Yang pertama mencelakai dirinya sendiri. Kalau itu mencelakai dirinya sendiri, umat juga jadi sengsara ketika itu. Maka memang perlu pakai pertimbangan yang berat untuk masalah-masalah semacam ini. Ya, maka ini jadi pertimbangan. Ya, ketika seseorang itu ingin menghadapi pemimpin semacam tadi, intinya doa. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad, andai saja saya punya doa yang mustajab, doa yang nanti saya yakin itu terkabul, tentu saya akan tujukan kepada pemimpin saya. Saya akan doakan terus kebaikan kepada pemimpin. Kata Fudail, pemimpin itu baik maka rakyatnya nanti akan ikut baik pula. Maka Fudail itu ingin doakan pemimpinnya ketika dia punya satu doa yang mustajab, satu doa yang terkabul. Nah, kemudian di sini disebutkan Husain bin Abdurrahman dan Said bin Jubair, ini dialog. Husain ketika itu digigit kalajengking malam hari. Kemudian Said bin Jubair itu tanya, "Kamu tadi malam itu lihat bintang jatuh?" "Lihat bintang jatuh." Kemudian Husain katakan, "Iya." Husain ketika itu mengatakan, "Iya, saya melihat bintang itu jatuh. Namun ingat, saya tidak sholat malam." Sebenarnya jawaban "saya tidak sholat malam" ini perlu gak dia jawab? Cuma ditanya, "Kamu lihat bintang jatuh gak?" Harusnya jawabnya apa? Iya atau tidak. Cukup kan? Cukup. Namun Husain ini nambah lagi, "Saya tidak sholat malam." Karena dia khawatirkan si Said ini nanti akan mengatakan padanya, "Masya Allah, kamu tadi malam itu bangun berarti. Luar biasa." Si Said nanti akan husnuzon. Husnuzon, kamu benar-benar rajin sholat malam. Mungkin kalau kita di posisinya Husain, kita akan diamkan. Sudahlah, biar nanti Said nanti dia husnuzon pada saya. Padahal saya gak bangun malam. Namun Husain sampaikan, biar apa? Biar Said itu gak husnuzon padanya. Sampai segitunya loh. Harusnya kan gak usah diomongkan ini. Namun artinya dia gak pingin Said ini husnuzon yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Jadi dicegah. Supaya tidak timbul riya. Ini jangan-jangan si Said nanti nuduh saya ini, saya sholat malam. Padahal saya gak bangun malam. Saya bangun memang, namun saya tidak sholat tahajud. Saya ketika itu kena masalah. Saya digigit kalajengking. Nanti kita lihat apa faedahnya, kenapa sampai Husain membicarakan hal itu. Nah kemudian Said tanya, terus apa yang kamu lakukan? Husain jawab, saya minta diruqyah. Saya minta diruqyah. Minta diruqyah itu digaris bawahi. Masalahnya di sini. Titik masalahnya di sini. Said ingin tegur Husain, baiknya kamu tidak minta diruqyah. Apa alasannya? Nanti Said akan beritahu alasannya. Namun dia beritahukan dulu, baiknya kamu tidak minta diruqyah. Namun sebelum dia memberikan alasan, si Said tanya dulu. Said bin Jubair tanya dulu, apa alasanmu? Alias, apa dalilmu? Apa dalilmu sampai kamu minta diruqyah pada orang lain? Paham minta diruqyah ya, artinya ngundang orang. Ini saya ini tadi malam digigit, tolong saya dibacakan ayat-ayat lah. Nah, kita lihat di sini selanjutnya. Ia bertanya lagi, apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian? Saya jawab, sebuah hadis yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i kepada kami. Ia bertanya lagi, apa yang disampaikan Asy-Syafi'i kepadamu? Saya menjawab, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayn yang berbunyi, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih manjur selain kepada yang terkena ain atau sengatan. Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh ya, kecuali kalau orang itu terkena ain. Ain, ngerti ain? Ain itu kalau di tengah-tengah kita, ini tengah-tengah orang Jawa, itu maksudnya adalah sawan. Paham? Kalau ada ibu-ibu misalnya lewat depan rumah, dia pingin, ini lihat bocah itu lagi makan Indomie. Sebenarnya dia pingin minta Indomie tadi. Namun dia batin. Ya. Dia di dalam hati itu, ah ini saya mau minta ini. Akhirnya ada rasa tidak suka di situ. Bocah ini kemudian nangis terus. Gak berhenti. Ya, tahu ini? Yang pernah lihat ini? Ada gak? Ada gak orang-orang tertentu kayak gitu? Nah itu. Orang ini yang perempuan ini tadi, ini punya ain. Istilahnya itu ain. Ain itu mata jahat. Diistilahkan dengan ain mata karena matanya itu mata hasad. Ingin nikmat orang lain itu hilang. Maka nanti kan ibu tadi dipanggil. Tadi kamu itu pingin apa? Oh tadi saya itu pingin Indomie tadi. Namun saya batin. Akhirnya dikasih Indomie, baru bocah tadi itu diam. Iya kan? Solusinya kayak gitu biasanya kan. Dan ini biasanya ada pada orang-orang tertentu. Dan bahkan ada di satu dusun atau satu kampung, rata-rata orang-orangnya kayak gitu semuanya. Ya, batin terus. Ya, semuanya itu punya ain. Lewat sedikit ke situ, wah ini kok bocah nangis terus kalau lewat dusun ini. Wah ini masalah berarti di dusun ini. Nah ini hati-hati, ini penyakit yang gak bagus. Karena ain ini timbul karena hasad. Gak suka sama orang. Gak suka kalau anak ada, kalau ada tetangga itu punya ini, punya suatu yang baru, punya motor baru, punya kulkas baru, itu sudah batin gak enak itu. Nah lama-lama itu bisa kena ain. Nanti ada solusinya sendiri sebenarnya tentang hal ini. Ya, ain itu ada solusinya. Namun intinya di sini bisa disembuhkan dengan ruqyah. Orang yang kena ain tadi, bocah yang nangis tadi, bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran. ya bisa dibacakan ayat-ayat Al-Quran, baru nanti ainnya itu terangkat. Nah, juga bisa ruqyah itu untuk kasusnya Husain tadi yang digigit kalajengking, yang digigit binatang. Kalau kita bacakan ruqyah tadi, yaitu ayat Al-Quran atau ada doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka penyakit tadi bisa terangkat. Penyakit tadi bisa terangkat. Ada bacaan-bacaan, bisa baca ayat kursi, bisa baca Al-Fatihah, bisa baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau ada dalam hadis-hadis misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membasahi jarinya, kemudian beliau itu usapkan ke tanah, lalu beliau baca, sentuh ke bagian yang sakit misalnya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biisni rabbina. Ya Allah, dengan menyebut namamu, dengan turba, dengan debu ini yang telah kena air liur di antara kami, ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini, sembuhkanlah penyakit ini dengan izinmu. Mudah-mudahan penyakit ini terangkat. Nabi SAW pernah meruqyah, dan ini bacaan ruqyah. Namun ini tidak selamanya untuk orang yang kesurupan jin. Sekali lagi, ruqyah tidak selamanya untuk orang yang kesurupan jin. Namun ada bacaan-bacaan ruqyah yang itu untuk penyakit-penyakit biasa. Ada yang untuk sakit gigi, ada yang cuma ya di tangannya ini ada rasa pegel misalnya, kemudian dia ruqyah dengan baca zikir-zikir seperti tadi, ya. Ini untuk mengatasi penyakit-penyakit semacam itu. Ini namanya ruqyah. Intinya di sini Husain sampaikan pada Said, saya punya dalil. Dalilnya apa? Kata Nabi SAW, tidak ada ruqyah yang paling manjur selain ketika mengobati apa? Ain tadi, atau mengobati sengatan. Selain mengobati ain tadi atau mengobati sengatan. Namun Said kemudian beritahu lagi kepada Husain bin Abdul Rahman. Coba dilihat. Said berkata, sungguh sangat baik seseorang yang mengamalkan apa yang didengarnya. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Taib. Lihat, Said tetap masih muji Husain. Enggak menyalahkan. Karena Husain berbuat seperti itu pakai dalil. Jadi kalau ada saudara kita punya dalil dan ini bisa dikompromikan, bukan dalil yang keliru. Beda kalau dalilnya itu ngawur. Ya. Ada orang yang pakai dalil namun dalilnya itu ngawur, enggak tepat. Ya, ada yang pakai dalil namun dalilnya itu enggak tepat. Namun ada yang pakai dalil-dalilnya bisa kita pahami, namun ada yang lebih baik. Maka Said itu tetap masih muji. Dia katakan kepada Husain, sungguh sangat baik seseorang yang mengamalkan apa yang ia dengar. Ya, itu hadis kamu, Masya Allah itu sudah bagus sekali. Kemudian Ibnu Abbas, dia sampaikan ada hadis dari Ibnu Abbas, ini saya rasa lebih baik. Mendingan kamu itu tidak minta di ruqyah. Mendingan tidak minta di ruqyah. Karena apa? Nanti akan disebutkan sebabnya di sini. Kita lihat cerita tentang hadis Ibnu Abbas ini. Lihat langsung artinya. Telah memperlihatkan kepadamu umat-umat. Aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, seorang nabi bersama satu atau dua orang, seorang nabi yang tak ada seorang pun bersamanya. Taib, lihat. Nabi SAW, ini kata Ibnu Abbas, pernah ditampakkan. Ini disebutkan nantinya. Ini terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jadi bisa diberitakan di situ, diperlihatkan di sini dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dan ini juga jadi dalil nantinya kalau Isra Mi'raj itu Nabi SAW diangkat ke langit dan nantinya mendapatkan perintah dari Allah, berarti sudah sangat pasti Allah subhanahu wa ta'ala menetap tinggi di atas sana, di atas langit sana. Bukan Allah berada di mana-mana. Ya, Allah itu bukan berada di mana-mana. Namun ilmu Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu punya sifat dekat. Namun kalau zat Allah, tetap zat Allah itu di atas langit sana. Karena Isra Mi'raj menunjukkan seperti ini, tidak bisa diingkari. Andai kalau Allah itu di mana-mana, Nabi tidak perlu melakukan Isra Mi'raj. Ya, Nabi tidak perlu melakukan Isra Mi'raj, cukup datang ke suatu tempat di dunia, di muka bumi, dapat langsung di situ. Allah di situ, Allah ada di mana-mana. Namun di sini menunjukkan Allah itu ada di atas langit sana karena Nabi diperintah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Terus tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. Nah, taip. Lihat di awal disebutkan ditampakkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ada Nabi yang di situ disebutkan pengikutnya itu Ruhaid atau Ar-Rohtu. Pengikutnya itu beberapa. Ar-Rohtu itu di bawah 10. Pengikutnya cuma di bawah 10 orang. Jadi yang ikut ngaji itu kurang dari 10. Kemudian ada nabi lagi, wa ma'ahur rajul wa rajulan. Ada nabi yang pengikutnya 1. Ada nabi yang pengikutnya itu 2. Coba lihat. Kita bisa nyalahkan nabinya enggak? Nabinya ini berarti salah ini. Kok pengikutnya cuma 1? Kok pengikutnya cuma 2? Kok cuma kurang dari 10? Tetap nabinya itu benar. Rakyatnya banyak yang ngeyel berarti. Jamaahnya itu banyak yang ngeyel, gak mau manut pada nabi. Sudah sampaikan yang benar seperti itu. Namun memang yang diharapkan itu bukan pengikut. Namun yang jelas sudah sampaikan kebenaran. Mau dengar ya monggo. Kalau gak mau dengar ya sudah. Punya tanggung jawab masing-masing. Jadi jenengan juga kalau mau berdakwah, ya itu gak lihat jumlah. Kalau lihat pas tarwih misalnya, wah kok ini jamaah itu pada bubar. Makin hari makin maju ke depan. Ya, bukan makin mundur ke belakang, namun makin maju ke depan. Ya, ya memang seperti itu. Ya, yang sedikit tetap didakwahi, nanti banyak juga tetap didakwahi. Ya, buktinya apa? Lihat di sini, pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Saya pernah waktu di Saudi itu, ya pernah kita mau berangkat ke markas Sheikh Al Fauzan. Kemudian saya waktu itu cuma 1 atau 2 orang. Masalahnya waktu itu kita ngundang supirnya datang untuk jemput kita. Perasaan saya kalau saya itu gak bawa teman-teman, kasihan dia sudah datang jauh-jauh, bawa mobil sendiri, bawa bisnya sendiri, kita minta gratis, terus yang ikut cuma 1 atau 2. Jadi ketika saya naik, aduh maaf ya Syekh, saya ini cuma 1 orang saja. Terus dia bawa hadis ini. Ya, dia bawa hadis ini. Uang dulu Nabi saja, wa ma'ar rajul wa rajulan. Dulu Nabi saja, pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Dia akhirnya nyemangati saya, ya sudahlah. Dia sudah paham nih kalau begitu. Saya naik aja. Ya, naik saja, karena dia sudah hibur seperti tadi. Ini yang punya bis. Ya. Ini yang punya bis. Kita cuma nelpon. Syekh, saya di pintu 1. Kayak kita yang punya mobil begitu. Saya di pintu 1. Tolong saya nanti dijemput ya. Padahal dia yang punya mobil, dia yang nyupirin sendiri. Nah, lihat. Dia yang punya mobil, dia yang nyupirin sendiri. Tanda wong Arab itu pintar untuk sedekah. Iya kan? Pintar untuk sedekah. Makanya dijemput sini. Siapa yang mau ikut bisa ya? Cari penumpang untuk ngaji. Biayanya dari mana? Dia sendiri yang nanggung. Dia sendiri yang nanggung. Kadang dia bawa teh, kita di bis itu nanti dia kasih snack, kemudian kasih teh, minum, ya. Kasih seperti itu bebas. Suruh istrinya yang buat. Namun terus dinikmati. Syekh itu masih ada minum enggak? Minum lagi. Nikmati apa yang dia punya. Itu gratis. Makanya kalau datang ke DS itu dapat gratisan, itu dari orang Arab itu contohnya. Ya, itu dari orang Arab itu contohnya. Pingin gratis. Kalau kiai-kiai di tempat lain itu nyumbang, kita datang terus masukin kotak infak kan, dibuat terbalik. Ya, kasih ke bis-bis yang ada. Ya, kenapa? Ini dibuat seperti ini biar orang semangat. Contohnya dari sana dulu. Karena memang orang Arab itu seperti itu. Kalau ada pengajian-pengajian kayak gini, ya, mereka itu kadang buat hadiah-hadiah itu di belakang. Pernah saya hadiri pengajian daurah berapa hari itu, selalu tidak salah satu minggu. Ngaji sudah kasih kitab gratis, sudah ada makan sarapan pagi juga, ada yang nginap, namun saya nggak nginap. Ya. Lalu di akhir pertemuan ada undian. Undiannya berhadiah apa? Undian berhadiah iPad. iPad itu harga berapa? Harga 6 juta. iPad bukan satu. iPad-nya itu banyak. Dikeluarkan box-box satu kajian itu tumpuk di depan sini seperti ini. Ayo, siapa yang dapat nomor ini? Nomor undian sekarang ini maju. Ini maju. Ya, saya enggak dapat karena saya bukan peserta, cuma lihat orang saja dapat. Aduh, ini dapat iPad seperti itu, enak sekali. Ya, pingin kayak gitu, Pak. Ini mejanya enggak cukup, Pak. Ya, itu tadi satu orang atau dua orang enggak masalah. Ada yang beberapa orang, Nabi enggak salah karena Nabi itu enggak cari pengikut, namun ingin sampaikan kebenaran. Nabi Yunus alaihissalam, ya, itu pernah marah kepada kaumnya. Dan ini kekeliruan dari Nabi Yunus dan ditegur langsung oleh Allah. Nabi Yunus punya kesalahan apa? Dia ketika itu tidak sabar menghadapi kaumnya. Saat sudah didakwahi tidak mau dengar, didakwahi tidak mau dengar. Nabi Yunus ancam. Kalau kalian enggak mau dengar saya, tunggu saya sebentar lagi musibah azab itu turun. Nabi Yunus pergi. Tinggalkan umatnya, tinggalkan kaumnya. Kelirunya aturannya Nabi atau Rasul yang datang pada suatu kaum, pokoknya kaumnya ngeyel bagaimanapun enggak boleh pergi. Mau ngeyel bagaimanapun enggak boleh pergi. Dia kalau mati, mati di situ. Kalau sampai umatnya tidak terima sampai bunuh dia, resikonya memang seperti itu kalau jadi Nabi. Nabi Yunus enggak sabar. Dia ancam tadi. Akhirnya kaumnya ini sadar ini, sadar. Ya, sadar ketika itu, ini kayaknya nanti janji Nabi Yunus ini terbukti nantinya. Namun Nabi Yunus sudah pergi. Akhirnya mereka ketika itu semuanya beriman tanpa kehadiran Nabi Yunus. Nah, itulah yang nanti membuat cerita sampai Nabi Yunus dalam keadaan marah, kemudian dimakan ikan besar. Kemudian nanti dia berdoa ketika berada dalam perut ikan, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa sampai Nabi Yunus itu berdoa subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Maha suci Engkau ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Karena tadi dia telah salah. Salahnya kenapa? Enggak boleh ditinggalkan. Kalau enggak terima, pokoknya sabar di situ. Walaupun pengikutnya sedikit. Namun setelah itu kaumnya itu sadar, Nabi Yunus kembali lagi dan tambah pengikutnya ketika itu. Intinya orang yang jadi mendakwahi orang lain, kadang kita dakwahkan tauhid juga diingatkan syirik, enggak ada yang terima. Resikonya seperti itu. Nabi ada pengikutnya cuma satu. Barangkali tengah masyarakat kita yang ikut ngaji cuma satu orang. Yang mau datang cuma dua orang. Yang mau datang kurang dari 10. Itu tidak masalah. Bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Dia sendiri yang mau menerima kebenaran, dia sendiri yang mau ngaji. Enggak masalah. Karena yang penting kebenaran itu diterima. Terus. Aku mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Akan tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Tadi Nabi ingat lihat kumpulan yang banyak, orang yang banyak. Kemudian Nabi SAW mengira, karena ini disebutkan sawadun azim. Sawad itu artinya hitam, azim itu artinya besar. Ini bukan jadi dalil orang-orang hitam itu yang paling banyak masuk surga. Karena orang-orang negro, orang-orang hitam ini bisa berdalil pakai dalil ini. Wong ini loh dalil, sawadun azim, orang hitam itu yang paling banyak masuk surga. Jadi kan putih-putih itu enggak bisa. Ya, ada yang pakai dalil ini. Padahal ini maksudkan kalau manusia itu dilihat dari jauh, jumlahnya itu banyak. Kalau itu tanpa memakai peci, tanpa memakai penutup kepala, kan nanti akan kelihatan hitam. Artinya jumlahnya itu banyak. Yang pertama kali dilihat di sini adalah umatnya Nabi Musa. Tanda Bani Israel atau umatnya Nabi Musa itu jumlahnya banyak. Umatnya Nabi Musa itu jumlahnya banyak. Terus. Lalu aku melihat lagi sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. dan dikatakan kepadaku, ini adalah umatku. Nabi lihat lagi di ufuk lagi, dilihat lagi jumlah umat yang banyak, baru nanti disebut, itu adalah umatmu, hai Nabi Muhammad. Apa tandanya? Di antara tandanya, kalau itu adalah umatmu, Nabi SAW itu bisa tahu itu adalah umatnya. Tanda yang paling penting itu min asharil wudu. Tanda yang paling penting itu adalah dilihat dari bekas-bekas wudu. Berarti syaratnya apa kalau dilihat dari bekas wudu? Syaratnya itu sholat. Syarat penting. Ya, syaratnya itu sholat. Baru Nabi tahu, oh ini adalah umatku. Lihat dari mana? Kok bisa dibedakan dengan yang tadi? Dilihat dari ini punya bekas wudu yang nampak. Karena memang Nabi SAW diberikan keistimewaan dari umatnya, itu dibedakan dari umat yang lainnya, dilihat dari bekas wudu. Ya, dilihat dari bekas wudu. Terus. Bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan siksa. Nah, itu digaris bawahi. Bersama tadi jumlah yang banyak tadi ada 70.000 orang. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Kira-kira jumlah 70.000 itu banyak atau sedikit? Dari sekian umat Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad datang sampai nanti kiamat, cuma 70.000. Penduduk Panggang berapa? Gunung Kidul berapa Pak Camat? Gunung Kidul? 700.000. Berarti sak kecamatan saja nggak bisa ini 70.000 ya? 70.000. Namun diberikan catatan tambahan. Dari 70.000 tadi, setiap seribunya ada 70.000 lagi. Ditambahkan dalam riwayat Ahmad. Dari 70.000, ambil setiap seribunya. Setiap seribunya ada 70.000 lagi. Totalnya berarti 4.900.000. Masih sedikit juga? Sedikit kan? Iya, memang kayak gitu sedikitnya. Ya, 4.900.000. Orang Indonesia saja 200 juta, nggak bisa berarti semuanya. Jogja berapa? 10 juta. Orang dari Jakarta baru 10 juta. Ya. Itu pun gak bisa. Orang Jogja pun semua gak bisa ini. Nah lihat, jumlahnya 70.000, setiap seribunya lagi itu ada 70.000. Terus lanjut. Itu di garis bawah ya, kuncinya di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bangkit dan memasuki rumah. Para sahabat pun memperbincangkan siapakah mereka itu. Apa memperbincangkan apa? Siapa yang pantas masuk 70.000? Jangan-jangan itu kami. Kalian enggak. Ya, itu barangkali itu kami. Yang orang-orang sudah ini itu tidak. Sifat-sifatnya nanti disebutkan mereka dialog, diskusi kayak gitu. Memang kebiasaan para sahabat kalau punya ilmu, dapat ilmu baru, mereka itu saling diskusi. Ya, kalau punya ilmu baru itu ketika itu saling diskusi. Terus ada yang berkomentar, mungkin mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah sahabat itu 120.000. Kalau itu semuanya diambil 70.000 itu oleh para sahabat. Separuhnya sahabat itu ambil, habislah kita. Ya, habis. Enggak dapat jatah ini. Jadi mereka pertama kali bilang, ah ini kita-kita saja, ini poro sahabat ini. Poro sahabat itu siapa? Yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya bertemu dengan Nabi. Gak mungkin sahabat Nabi itu hidup saat ini, itu gak mungkin. Karena syaratnya bertemu langsung, bukan dalam mimpi. Oh saya bertemu Nabi dalam mimpi, saya berarti jadi sahabat Nabi. Gak bisa. Harus bertemu langsung dengan Nabi SAW dan mati juga dalam keadaan beriman. Terus. Sebagian sahabat berkata, mungkin mereka adalah orang yang dilahirkan di lingkungan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah sedikitpun. Dikatakan lahir Islam dan tidak pernah berbuat syirik sedikitpun. Jadi syirik kecil enggak lakukan, syirik besar juga enggak lakukan. Kira-kira mungkin enggak? Mungkin. Syirik kecil pun enggak, riya pun enggak. masih berat ini. Namun disebutkan oleh para sahabat yang dialog seperti itu terus. Mereka pun menyebutkan beberapa perkara yang lain. Jadi ada alasan-alasan yang lainnya, nanti yang ini bilang ini, yang ini bilang itu. Terus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Ketika Nabi SAW itu keluar, ya, karena tadi Nabi SAW itu masuk, biarkan para sahabat dialog. Kemudian Nabi keluar, kemudian beliau memberitahukan rahasianya tadi. Apa saja syarat-syaratnya atau sebab-sebabnya dari 70 ribu orang tadi itu bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Terus. Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Yang tidak meminta diruqyah. Ya kan? Syarat satu. Ditulis itu syarat nomor satu. Tidak meminta diruqyah. Syarat 70 ribu tadi, syarat satu, tidak minta diruqyah. Dua. Tidak pernah meminta diobati dengan metode kai. Lihat, kai, lihat catatan 26. Di bawahnya ini, pengobatan. Pengobatan dengan metode yang menempelkan besi panas di tempat yang sakit. Jadi kalau kai, ini ada luka parah. Ya, mungkin goresan pedang, terbuka lebar, ambil besi panas, ditempelkan di sini. Ini namanya pengobatan dengan cara kai. Masih ada nggak zaman ini? Ada juga. Pakai besi panas, kok besi panas? Hah? Sekarang apa? Tato mungkin kalau sekarang itu. Ya, intinya ada pengobatan kayak gini dulu. Tidak minta dikai. Ini syarat yang kedua. Tidak minta dikai. Yang ketiga. Tidak tatoyur dan hanya bertawakal kepada Allah. Tidak tatoyur. Tatoyur diberikan keterangan. Beranggapan sial. Pembahasannya ada sendiri. Beranggapan sial gimana? Saya melihat sesuatu waktu. Ini saya anggap sial. Akhirnya saya urungkan niat untuk lakukan sesuatu ini. Jadi beranggapan sial, pesimis, kalau menemukan sesuatu. Dia kurang tawakalnya pada Allah. Entah itu waktu, dia anggap ada waktu-waktu sial. Kalau ketemu dengan waktu ini, tidak boleh lakukan hajatan-hajatan. Gak boleh ada manten. Kapan Kak Kawa gak ada manten? Itu Pak Kawa itu, kapan? Kapan Pak gak ada... Enggak ada job kapan? Surah. Terus? Ruah. Ya Ramadan ya jelas Pak, puasa. Apa? Ruah? Ruah juga? Ruah kalau bulan surah. Ruah dan surah. Nganggap sial. Bisa kena musibah. Oh berarti 3 bulan 1 tahun itu yang ini. Pray ya Pak ya? Ramadan, ruah, surah. Yang paling laris Sawal. Iya, Sawal yang paling laris itu. Nah, lihat, nganggap ada waktu ini waktu sih sial, enggak boleh lakukan hajatan-hajatan besar. Ada juga yang hitung-hitung hari, ada hari jelek, ada hari-hari baik. Ini masuk tatoyur juga. Ada yang dengan tempat. Ada yang dengan tempat. Kalau lewat rumah keramat ini, kalau lewat kuburan-kuburan ini, lampu mesti dinyalakan atau diklakson. Tit, tit, tit. Ngebel dulu baru lewat. Kalau enggak, hati-hati nanti sampai di ujung. Kalau lewat telogo ini, ya, hati-hati gak boleh pakai baju warna tertentu. Kalau datang ke pantai ini, gak boleh pakai baju warna hijau. Nah itu hijau yang kayak gitu itu. Nah, bahaya itu, gak boleh. Nah itu juga. Bisa bahaya, kualat nanti. Kalau datang waktu tertentu, gak beri sedekahan, gak ada sesajian ke laut, hati-hati kena musibah. Sebentar lagi ada musibah di pantai ini. Sudah tatayur. ya, sudah beranggapan sih sial. Beranggapan sial ini nanti ada yang wujudnya sampai syirik akbar, syirik besar. Nanti ada pembahasannya sendiri di sini. Intinya kalau masih ada anggapan seperti ini, sulit masuk 70 ribu tadi. Ya, sulit masuk 70 ribu tadi. Maka itu inilah orang yang gak ngaji tauhid tuh kayak gitu itu nanti. 70 ribu gak bisa masuk. Ya, 70 ribu itu gak bisa masuk. Ini syarat ini yang mesti ada. Kalau masih punya keyakinan kayak gini, dihilangkan. Kadang kalau yang lainnya lagi punya keyakinan dengan angka. Ya, angka berapa? 13. Coba jenengan itu numpak pesawat, ya, lihat nomor kursi itu dari 12 lompat langsung ke 15. 13, 14 enggak ada. Siapa yang duduk di sini bisa celaka. Ini ngundang masalah. Ada lagi aturan untuk bangun hotel, tidak ada lantai 3. Maaf, tidak ada lantai 4. Dari 3 lompat langsung ke 5. Ya, dari 3 langsung lompat ke 5. 4-nya mana? Enggak mau, dia enggak mau berani nulis 4. Sial. Ya, nanti numpak lift, naik lift, enggak bisa keluar-keluar. Hidup susah terus loh kayak gini. Ini yang kemarin kita katakan, ya. Orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, walam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang imannya itu bersih dari kesyirikan, mereka yang dapat rasa aman dan dapat petunjuk. Berarti orang yang berbuat syirik enggak pernah tenang hidupnya. Tanda enggak tenang gimana? Tatoyur terus, nganggap sial terus, enggak pernah tenang. Ya, apa-apa sedikit diruat dulu. Apa-apa sedikit, pokoknya lakukan ritual ini, ritual ini, ritual ini dulu. Bahaya, kalau enggak, hati-hati nanti kena musibah. Maka orang yang berbuat syirik enggak pernah tenang hidupnya. Namun kalau jenengan bebas dari syirik, tenang terus. Dan rasa aman ini sulit dibeli. Ya. Ini dapat ini karena kita beriman, bertakwa pada Allah, tauhidnya benar, rasa aman diperoleh dengan gampang. Makanya kalau orang enggak pernah ngaji tauhid ya kayak gitu itu. Sedikit-sedikit susah, mau lakukan hajatan ngundang dulu pawang 5 orang biar ini enggak turun hujan. Yo tetap kalau Allah bilang hujan turun ya tetap hujan turun. Mau ngundang pawang yang paling sakti di Gunung Kidul juga kalau Allah katakan takdirkan hujan turun, mau lawan Allah seperti itu enggak mungkin. Hujan turun. Mau ngundang pawang yang paling sakti di Gunung Kidul juga enggak mungkin. Jadi intinya itu pada yang terakhir di sini. Yang keempat apa? Tawakal pada Allah. Tiga sifat yang di awal tadi tidak diruqyah. Tidak minta di kai, tidak minta diruqyah. Minta ya, minta. Tidak minta di kai. Tiga apa? Tidak tatayur, beranggapan sih sial. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakalnya penuh pada Allah. Tiga yang di depan ini intinya pada yang terakhir, yang keempat. Intinya pada tawakal. Kalau tawakal gak ada, selesai. Berarti, boleh gak minta diruqyah? Nah, ini ada pembahasan para ulama dalam hal ini. Pendapat yang paling tepat, boleh minta diruqyah asalkan tawakalnya penuh pada Allah. Pasrahnya penuh pada Allah. Ya masalahnya kalau kita datang ke kiai, datang ke seorang ustaz, datang ke orang pintar, tawakal kita pada orang pintar tadi. Wah ini kiai ini yang bisa sembuhkan, saya pindah ke lain-lain tuh gak bisa. Ini masya Allah kiai ini luar biasa sekali. Saya gak mau berpindah ke lain hati, sama dia aja. Berarti tawakalnya itu penuh pada orang pintar ini, kiai ini, pada dukun ini, pada ustaz ini. Walaupun itu kiai, walaupun itu ustaz. Tawakalnya gak ada. Sama seperti jenengan itu kalau berobat, tawakalnya penuh pada dokter. Tawakalnya penuh pada obat. Gak yakin Allah yang nyembuhkan. Padahal yang menyembuhkan itu apa? Allah. Ada yang gak berobat pun, ada yang gak datang ke dokter pun, ada yang gak minum obat pun bisa sembuh. Karena Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Ada yang pernah minum obat macam-macam kan? Sembuh gak? Ada yang gak sembuh-sembuh. Pas obatnya di stop, alhamdulillah sembuh. Berarti bukan dari obat. Yang menyembuhkan apa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu katakan, dan ini jadi kaidah untuk kita, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, kata Nabi Ibrahim, Allah yang menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter, bukan orang pintar. Allah yang menyembuhkan. Makanya para ulama itu bahas, apakah setiap waktu itu kita harus berobat? Flu sedikit ke dokter gitu. Atau kita tinggalkan dokter sama sekali, gak usah berobat? Nah, ini perlu ditimbang-timbang. Kalau yang gampang-gampang saja, ya gak usah terlalu manja lah. Namun kalau yang perlu berobat, ya silakan berobat. Intinya boleh cari sebab. Namun ingat, tawakalnya harus penuh pada Allah. Kadang kita sakitnya itu sebenarnya cuma pegelnya itu cuma karena kurang istirahat. Iya kan? Kurang istirahat. Flu-nya juga datang cuma karena kurang istirahat. Ya sudah istirahat, insya Allah sembuh. Ya, jangan terlalu manja. Oh, sedikit-sedikit dokter, sedikit-sedikit obat. Biar gak terlalu bergantung. Contoh para ulama itu contohkan ya. Para ulama itu contohkan. Kita sampai jangan terlalu bergantung pada manusia. Mereka itu ada yang numpak kendaraan, naik di atas kendaraan. Yaitu dulu pakai hewan tunggangan. Ada tongkatnya yang jatuh, dia gak suruh orang lain, padahal orang lain ada di bawah. Dia turun sendiri ambil. Saya gak mau bergantung pada manusia, kayak gini saja gampang kok. Masa seperti itu minta tolong pada orang lain? Karena kalau kebiasaannya kayak gitu nanti gantung, bergantung terus pada manusia, bergantung terus pada manusia. Kalau yang bisa dilakukan ya sudah, ambil sendiri. Ya, jangan terlalu manja. Baik. Terus yang terakhir di sini diceritakan dari 70.000 tadi ada kisah lagi tambahan. Siapa namanya? Ukashah bin Mihson, sahabat Nabi. Ukashah bin Mihson, sahabat Nabi. Kalau mau namakan anak, namakan ini, Ukashah. Ukashah. Ya, terus dan mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Coba lihat Ukashah katakan pada Nabi. Tadi kan dengar ceritanya dari Nabi seperti itu kan. Dia berdiri kemudian dia katakan pada Nabi, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah pada Allah. Berarti dia tawasul dengan Rasul. Tawasulnya gimana? Tawasulnya minta pada Rasul, berdoa pada Allah. Ini namanya tawasulan. Namun Rasul itu masih hidup. Maka boleh meminta kepada ustaz, minta kepada kiai, ya, minta kepada orang lain, tolong berdoa pada Allah, doakan saya. Atau dia mau pergi umroh, ini kebiasaan para sahabat juga, mau pergi haji, tolong nanti doakan saya di tanah suci. Boleh. Ada sahabat yang pergi, ya. Kemudian Umar itu katakan kepada dia, latansana fi du'aika, jangan lupakan kami dalam doa-doa baikmu. Jangan lupakan kami dalam doa-doa baikmu. Artinya dia minta ketika pergi umroh atau haji tadi, Umar minta untuk doakan. Jadi boleh minta, namun catatannya boleh minta pada orang soleh yang masih hidup, bukan pada orang soleh yang sudah berada di dalam kuburan. Gak boleh minta pada orang mati, walaupun tawasulan juga. Pernah kita bahas kemarin ketika bahas Kitabul Janais, ya, atau kita bahas Bulughul Maram, bentuk yang tidak boleh itu ada 3. Yaitu berdoa yang tidak boleh di kuburan itu ada 3. Yang pertama apa? Berdoa sebagai perantara, tawasulan. Ini orang soleh, jadi perantara, minta dia berdoa pada Allah, gak boleh. Ya, Tawassulnya dimaksudkan sini lewat perantara zat orang ini. Dengan perantara orang soleh yang sudah mati ini, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Tidak boleh. Ada yang kedua, nganggap lebih afdol berdoa di kuburan. Lebih afdol, di masjid kurang afdol. Datang ke kuburan orang soleh baru lebih afdol. Baca Al-Quran lebih afdol juga di kuburan. Kata dia seperti itu, keliru. Ada yang ketiga yang keliru lagi, berdoa minta pada orang mati langsung. Wahai Mbah Kiai, engkau tuh orang soleh, kami ini adalah makhluk yang lemah, kami mohon padamu, kabulkanlah hajat-hajat kami. Minta pada orang mati ini. Syirik, syirik akbar. Kafir, keluar dari Islam jika melakukan hal ini. Batal Islamnya, walaupun KTP-nya itu Islam. Karena gak butuh sekarang pengakuan. Amalanmu apa? Nah sekarang hadir Ukasa bin Misan. Dia katakan pada Rasul, wahai Rasulullah, mintalah pada Allah supaya aku masuk bagian dari 70 ribu tadi. Berarti kalau Ukasa masuk, berarti sudah berkurang. Jadi 69.999. Ya, sudah dapat bagian ini. Coba lihat. Lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, engkau termasuk golongan mereka. Maksudnya apa? Masuk 70.000. Berarti sudah berkurang kan? Sudah berkurang. Sudah berkurang jatah satu. Terus. Sahabat yang lain lantas berdiri dan mengatakan, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka. Yang lain berdiri lagi, Ukasa sudah boleh. Berarti kami lagi kalau minta lagi, kami mungkin nanti dapat lagi jatah. Jumlah sahabat Nabi 120.000. Taruhlah mungkin yang hadir enggak sampai segitu. Ya. Kalau ini semuanya berdiri, oh saya lagi wahai Rasulullah, saya lagi wahai Rasulullah, sana lagi saya lagi wahai Rasulullah, itu lagi saya lagi wahai Rasulullah. Berarti jatahnya gimana nanti? Habis. Maka coba lihat apa jawaban Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau sudah kedahuluan rotasi. Apa maksudnya? Nolak carane halus. Nabi tidak katakan, maaf, sudah tutup. Enggak kan? Namun Nabi katakan apa? Kamu sudah kedahuluan Ukasya. Jatahnya satu saja dulu. Terus Nabi juga halusnya gimana? Karena kalau ini diizinkan, ini ngacung lagi, itu ngacung lagi, itu ngacung lagi, itu ngacung lagi, kita nanti di zaman belakangan enggak dapat jatah. Ya? Habis jatahnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Coba dibacakan kandungan babnya. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam bertauhid. Jadi dalam bertauhid manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatannya sempurna seperti Nabi Ibrahim. Ada yang di bawahnya. Ada yang ahli maksiat namun bertauhid. Ada yang senangnya minum. Ada yang selingkuh. Yang penting saya gak pakai jimat. Yang penting saya itu gak berdoa pada orang soleh yang sudah mati. Ada yang kayak gitu. Bertingkat-tingkat. Namun kalau pingin yang bagus, ya, yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu apa? Tauhidnya sempurna seperti Nabi Ibrahim. Dia bertauhid, tinggalkan syirik, ya, lakukan perintah, sholat dikerjakan, perintah-perintah yang wajib dilakukan, larangan ditinggalkan. Ya, larangan ditinggalkan. Terus, yang kedua. Pengertian merealisasikan tauhid. Tadi merealisasikan tauhid, tadi sudah disebutkan. Dia itu bertauhid, meninggalkan syirik, melakukan perintah, menjauhi setiap larangan. Dan ini termasuk juga menjauhi dosa-dosa kecil atau dosa yang dianggap remeh. Berarti kalau mau masuk 70 ribu syarat satu lagi di sini, ini kayaknya sulit sekali untuk para perokok berat ini. Ini sulit masuk di sini. Karena nanti nganggap remeh ini, nganggap remeh suatu dosa. Iya kan? Nganggap remeh. Ah, ora popo sak batang, sore lagi ora popo, arak turun deh, ora mau tambah, sulit masuk 70.000 ini loh. Ini masalah ini, sulit masuk 70.000 ini. Terus yang ketiga. Pujian Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa beliau tidak termasuk orang yang berbuat. berbuat syirik. Nabi Ibrahim tidak berbuat syirik, dipuji oleh Allah. Jadi setiap orang yang tidak berbuat syirik akan mendapatkan pujian dari Allah. Terus yang keempat. Pujian Allah kepada para tokoh wali karena mereka selamat dari perbuatan syirik. Nah, itu yang dipuji dalam dua ayat tadi yang disebutkan. Wali Allah itu enggak mesti punya ilmu-ilmu sakti. Kalau disebut wali, allazina amanu wa kanu yattaqun, yang penting beriman dan bertakwa. Enggak mesti bisa menghilang. Enggak mesti bisa terbang. Wali itu enggak seperti itu syaratnya. Wali itu punya syarat mutlak, yang penting sholat, beriman, bertakwa. Kok ada wali yang disebut wali, kok enggak sholat? Kok Jumatan saja enggak keluar-keluar dari rumah? Ini bukan wali Allah. Itu wali apa? Wali setan. Ya, wali Allah syaratnya bukan itu. Syaratnya bukan punya ilmu sakti. Ya, syaratnya bukan punya ilmu sakti. Enggak penting ilmu sakti tadi. Ilmu sakti cuma punya segelintir orang saja. Namun kalau beriman, bertakwa, sulit digapai. Apalagi kalau pingin istiqomah. Cuma orang-orang tertentu yang bisa seperti itu. Inilah yang wali Allah yang sejati. Terus, yang kelima. Di antara bentuk realisasi tauhid adalah meninggalkan rukyah dan pengobatan dengan menggunakan besi panas. Namun yang dimaksudkan nanti di sini, ya, meninggalkan rukyah, ya paling bagus memang tidak minta di rukyah. Karena kecenderungannya untuk tawakalnya akan kurang, karena akan bergantung pada orang lain. Wah, ini kayak ini kayaknya ampuh ini. Akhirnya hatinya pada dia. Namun kalau saya ingin ruqyah sendiri, saya ingin tawakal pada Allah, saya ingin rutinkan zikir pagi petang, maka Allah akan tolong dia tadi. Terus. Tawakal mendasari segala sikap tersebut. Jadi tiga hal tadi yang disebutkan intinya pada tawakal yang tujuh. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa derajat yang disebutkan dalam hadis di atas tidak bisa diraih melainkan dengan beramal. Tadi yang disebutkan 70 ribu tadi, mereka diskusi dan semua mendiskusikan amalan. Berarti untuk masuk 70 ribu tadi bukan mimpi. Bukan kita nanti berhayal, ah saya bisa masuk gak? Saya bisa masuk gak? Namun gak sholat, namun gak ada amalan, gak ada ibadah. Gak mau perbaiki diri, bukan. Namun dia tetap beramal. Tetap beramal. Makanya mereka diskusikan amalannya apa. Terus yang kedelapan. Semangat para sahabat dalam melakukan kebaikan. Sahabat semangat melakukan kebaikan karena sampai mereka berdiskusi tentang hal itu, mereka ingin masuk di antara 70 ribu tadi. Terus. Kelebihan umat Islam dalam kuantitas dan kualitas. Umat Islam jumlahnya banyak. Kualitasnya gimana? Kualitas dari umat Islam juga paling pertama masuk surga. Umatnya paling banyak, kemudian dari si kualitas, kualitasnya lebih bagus, dan di sini juga menunjukkan umat Islam nanti pertama kali masuk surga. Ke-10. Keutamaan para pengikut Nabi Musa. Nabi Musa apa keutamaannya? Pengikutnya itu banyak. Terus. Umat-umat telah ditampakkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di saat Isra Mi'raj tadi ditampakkan pada Nabi SAW jumlah umat masing-masing. Terus. Setiap umat akan dikumpulkan sendiri-sendiri bersama Nabi-Nya. Jadi nanti pada hari kiamat setiap umat dikumpulkan bersama Nabi. Nabi Musa bersama umatnya. Nabi Muhammad bersama umatnya. Nabi Isa bersama umatnya. Setiap Nabi akan dikumpulkan dengan pengikutnya masing-masing. Terus. Jumlah orang yang mengikuti ajakan para Nabi sangat sedikit. Jadi yang ikut kebenaran itu sedikit. Walaupun yang hadir seperti ini, coba lihat yang gak hadir lebih banyak lagi. Ya, yang gak hadir itu lebih banyak lagi. Purwosari jumlah penduduknya sekian, yang hadir cuma 1%. Ya, yang dipanggang sekian, yang hadir cuma sekian persen. Dan di Gunung Kidul jumlah penduduknya sekian, yang hadir ya cuma segini-gini, lihat ini yang hadir. Pengikut Nabi memang seperti itu, jumlahnya itu sedikit. Yang mengikuti kebenaran itu jumlahnya sedikit. Terus. Nabi yang tidak memiliki pengikut akan datang sendirian pada hari kiamat. Nah, jadi kalau Nabi yang tidak ada pengikut tetap datang juga, walaupun dia datang nanti seorang diri. Terus. Pelajaran dapat diambil dari hadis Ibnu Abbas di atas adalah tidak boleh silau dengan jumlah yang banyak. Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak belum tentu benar. Terus. Dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Namun jangan kecil hati dengan jumlah yang sedikit. Jumlah sedikit gak masalah, karena patokannya bukan jumlah. Namun patokannya itu bagaimana kebenaran itu bisa disampaikan. Terus 16. diperbolehkannya melakukan rukyah karena terkena ain atau sengatan binatang. Jadi apa yang dilakukan oleh Husain tadi masih boleh rukyah, minta dirukyah juga masih boleh. Namun baiknya tidak, apalagi kalau tawakalnya sudah berkurang. Terus. Dalamnya ilmu para salaf. Hal ini bisa dipahami dari ucapan telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang didengarnya, akan tetapi. Artinya di sini para ulama dahulu tetap muji tadi dia. Telah bagus orang yang telah mengamalkan apa yang dia ilmui. Berarti yang sudah diilmui tadi sudah benar. Ya, yang diilmui tadi itu sudah benar. Ya, maka amalkan sesuai dengan itu. Dia tidak nyalahkan karena sudah punya dalil. Terus yang ke-18. Orang-orang salaf tidak suka dipuji orang lain atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Tadi Husain itu menepis, saya tidak sholat malam. Apa maksudnya? Biar ini gak husnuzon pada saya, padahal saya gak lakukan. Ya, biar Said gak husnuzon pada saya, padahal saya gak lakukan. Sampai itu pun dicegah loh. Tujuannya apa? Biar jaga amalan. Ya, maka kadang ada suatu saat waktu kita ingin menyembunyikan amalan dengan cara tidak kita tampakkan pada orang lain. Contoh, ada yang punya kebiasaan puasa sunnah, namun pas ketika itu temannya ngajak makan siang. Saya takut ini ketahuan nanti. Pas Senin Kemis, wah ini jangan-jangan nanti dia husnuzon sama saya ini puasa. Saya nolak tadi itu, saya itu puasa, amalan saya ketahuan. Maka kadang dia putuskan, sudahlah saya batalkan. Yang pertama untuk menyenangkan teman yang traktir. Yang kedua tadi untuk jaga amalannya. Biar nanti saya tetap lakukan puasa ini tanpa dia itu ketahui. Itu nanti menandakan lebih ikhlas. Terus ke-19. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau termasuk golongan mereka adalah termasuk tanda-tanda kenabian beliau. Engkau termasuk golongan mereka. Artinya di sini ini tanda kenabian Nabi, karena beliau ketika itu katakan Ukasha kamu masuk, padahal ini belum hari kiamat ini. Engkau masuk 70.000 tadi. Dan ini wahyu berarti, dan memang nanti kenyataannya seperti itu bagi Ukasha. Terus. Keutamaan Ukasha karena dia sudah dijamin 70.000. Kita belum dijamin. Ukasha sudah dijamin. Maka yang belum dijamin harusnya lebih semangat lagi beramal. Yang sudah dijamin pun tetap dia beramal ini. Bukan berarti setelah ini, wah saya sudah dapat jaminan, sudah gak usah sholat lagi. Para sahabat gak seperti itu sifatnya. Ya, para sahabat tidak seperti itu. Terus, 21. Pemakaian kata sindiran. Kamu sudah kedahuluan Ukasha. Itu sindiran sebenarnya. Bukan berarti ini gak masuk, namun ingin kalimat halus ingin ungkapkan. Terus. Pindahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda akhlak Rasulullah itu mulia karena tidak sampai menyakiti sahabat yang tidak dapat jatah atau tidak didoakan ketika itu. Bukan berarti enggak masuk, namun cuma ingin mencegah biar yang lain tidak minta lagi seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu pertanyaan. Mas Arino. Rahasianya kenapa saat Zubair tanya tadi malam dia minta? Cuma ingin dialog aja, mungkin ada suatu hal yang istimewa gitu, ingin, atau mungkin barangkali dia ingin uji Husain ini lakukan sholat malam nggak, namun ditanya dengan seperti itu, namun tidak disebutkan di sini sebabnya seperti apa, Pak Muji? Minta dirukyah dan bagaimana orang yang membuka praktek merukyah? Nggak masalah, orang yang buka praktek merukyah tidak masalah, boleh nggak minta upah dari rukyah, boleh. Ada sahabat yang merukyah orang lain, dia beri syarat kalau ini sembuh ya maka saya nanti dibayar sekian. Ketika itu dia dapat satu ekor kambing, padahal cuma membacakan surat Al-Fatihah dapat satu kambing. Para ulama simpulkan seperti ini menunjukkan masih bolehnya untuk meminta upah untuk masalah rukyah. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Nanti dilanjutkan lagi jam 8 kurang seperempat. Siap-siap nanti untuk makan pagi. Nanti agak lama kayaknya makan paginya. Habis itu sarapan pagi dan mandi ya, baru lanjut lagi. siap-siap 8 kurang 1/4. Ya. Taib, itu saja. Jangan lupa untuk sholat isyrok kalih rokaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.